Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki yang telah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, 2 kali secara tertulis dan 1 kali secara lisan, maka mereka tidak lagi bisa kembali rujuk. Dan kalau mereka memaksakan diri, maka mereka statusnya kumpul kebo berzina selamanya. Mereka hanya bisa kembali bila wanita tersebut telah menikah dengan lelaki lain betul-betul pernikahan karena ingin membangun rumah tangga yang harmonis. Namun bila kemudian ditakdirkan pula mereka harus berpisah, barulah wanita itu bisa kembali kepada lelaki pertama. Namun tanpa itu mereka tidak akan bisa kembali selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membatasi kesempatan lelaki untuk menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, selebihnya tidak bisa, kecuali seperti yang dijelaskan di atas, bila wanita tersebut telah menikah, benar-benar pernikahan yang didasari oleh rasa cinta dengan lelaki lain, dan kalau ternyata kemudian ditakdirkan dia bercerai kembali dengan suami keduanya, barulah dia bisa kembali kepada istri pertamanya. Wallahu ta'ala alam.